إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأكثر الإمام إن شاء الله saya akan menyampaikan sebuah ayat dan sebuah hadis yang insya Allah kalau kita semua bisa merenungi dan mengamalkannya, itu adalah kunci kebahagiaan kita di dunia akhirat. Karena kebanyakan masa sekarang ini orang tertipu dengannya. Pada sebuah surat di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allaha wa atti'u Rasul wa la tamutunna illa wa فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kalian semua kepada para penguasa kalian, dan jika kalian berselisih maka kembalikanlah kepada Alkitab dan Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan akan lebih baik pula akibatnya bagi kalian. Di ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada-Nya, kemudian kepada Rasul, dan kemudian kepada para penguasa kita. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah Jamaah. Kemudian sebuah hadis juga yang semakna dengan ini, hadis yang diberikan oleh sahabat Ibad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa zalifat minhal qulub. Faqala sahabah, ya Rasulullah, ka'annaha ma'idatun wa'idin fa'usina. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وسلم الطاعة فإن تأمر عليكم عبد بشير وإن يأتوكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أدوا عليها بالنواجذ فإن كل مهلكة بدعة كبيرة أخرى وكل بدعة ضلالة. Dari sahabat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dengan nasihat yang sangat agung. Kemudian seakan-akan nasihat tersebut membuat hati itu berdebar dan meneteskan air berlinang dan air mata. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabat, usikum bertakwa Allah. Saya nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wasalli wa ta'ah, dan meninggalkan taat kepada para penguasa kalian. Wa in ta'amaru 'alaikum fa'abdu habasyyun wala kunna murinta kalian amira buta yang jelek. Wa iya ismukum fasadara khalifan kathira. Sungguh orang yang hidup setelahku nanti maka akan melihat yaitu perselisihan yang banyak. Maka fa'alaikum bisunnati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hatilah oleh kalian terhadap perkara baru, karena perkara baru adalah bid'ah dan bid'ah adalah sesat. Di ayat dan hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita bertakwa kepada-Nya. Dan kita maklum, kita sudah mengetahui semua apa makna takwa itu. Takwa adalah yaitu mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan ini adalah hukumnya wajib, bahkan wajib ain bagi masing-masing individu. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menunjukkan di Al-Qur'an memerintahkan kita senantiasa taat menjaga ketaatan kepada-Nya dan memberikan janji bagi siapa yang senantiasa menjaga ketaatan dan bertawakal kepada-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberuntungan kepada-Nya di dunia dan di akhirat. Di antaranya janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang senantiasa menjaga ketakwaan kepada-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki amalannya dan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kalian amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itu adalah merupakan kemenangan atau keberuntungan yang amat agung. Kemudian juga di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada siapa yang senantiasa menjaga ketaatan kepada-Nya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap urusannya dan bahkan akan memberikan, selain memberikan jalan keluar dan mudahkan urusannya, akan memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia jalan keluar dalam setiap urusannya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian juga janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hidayah kepada hatinya atau petunjuk cahaya kepada hatinya, sehingga dengan petunjuk tersebut dia bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu bil fadli 'alim." Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, yaitu cahaya penerangan kepada hatinya, sehingga dengan cahaya tersebut dan hidayah tersebut dia bisa membedakan antara al-haq dan al-batil dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan yang demikian adalah merupakan keutamaan yang agung, dan Allah SWT Maha yang memiliki keutamaan yang besar. Dan di antara keutamaan orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaan kepada-Nya, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, bahwasanya orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga rukun-rukun Islam sebagai wajiban dia, maka dia akan masuk surga. Nah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Umamah Sudai bin Adlam al-Bahili, bahasanya beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada', faqala: Ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu sahrakum wa sumu sahrakum wa atu zakata amwalikum wa atiu umra'akum tadkhulu jannata rabbikum." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, disahihkan oleh beberapa ulama. Bahwasanya sahabat Sudai bin Adnan Al-Bahili, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berkhutbah dalam haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah salat kalian selain salat fardu yang waktu, dan berpuasalah kalian di bulan-bulan kalian yaitu puasa Ramadan, dan tunaikanlah kalian jalan zakat kalian, dan taatlah kalian kepada penguasa kalian, niscaya kalian akan masuk surga Allah kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa janji dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada siapa saja yang menjaga ketakwaan kepadanya. Di samping itu, selain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepadanya dan berdoa kepadanya, juga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita sebutkan awal tadi yaitu wa'atiullah wa rasul, yaitu taat kepada Rasul. Yaitu seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu kepadanya, yang disampaikan oleh umat manusia ini dan wajib untuk ditaatinya. Dan ini adalah juga perkara yang wajib ain juga bagi individu yang menginginkan dirinya untuk selamat di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari seorang rasul, maka ambillah, ikutilah penyampaian perintah. Dan amr ya bil al-wujub, dan perintah ini bukan atas kewajiban. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh kalian dari seorang rasul tersebut, maka fantahu, jauhilah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada seorang rasul dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh seorang rasul. Dan juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tunuhu ma taqattum, fa innama ahlaka alladziina min qablikum kathratu mala'ilihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan apa-apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka ikutilah, maka taatilah semampu kalian." Karena sesungguhnya kebanyakan yang membinasakan orang-orang sebelum kalian dahulu, yaitu apa? Kebanyakan pertanyaan-pertanyaan kalian dan persediaan-persediaan kepada nabi-nabi kalian. Nabi-nabi orang zaman dulu, kebanyakan orang-orang yang mengisi perintahnya nabi zaman dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan. Nah, jadi kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya wasiat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk senantiasa kita menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati terhadap atau menyelisihi perintah Rasulnya, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab yang pedih bagi siapa saja yang menyelisihi perintah Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam masa'at masira." Dan barang siapa yang mendustai seorang rasul yang sudah jelas datang penjelasan baginya dan dia mengikuti wali-wali mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencondongkan dia kepada wali-wali mereka, dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka, yaitu berikan kepada mereka jahannam. Manusia di jahannam basat masyiro, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat lain, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw tusibahum adzabun alim." Hati-hatilah kalian kepada orang yang menyelisihi rasulnya, agar ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan ancaman bagi siapa saja yang menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga ada janji Allah Subhanahu wa taala pula kepada Siapa saja yang selalu menjaga ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dengan kecintaan yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku. Hai mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Naam. Di antara keutamaan orang yang senantiasa mengikuti ajar Rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni tobat-tobat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad saba Allahu 'ala al-Nabi wal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yaziqu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan tobat kepada Nabi dan kaum Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikutinya pada saat-saat yang sulit, di mana pada waktu itu mereka bercerai-berai hati mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dan terima tobat-tobat mereka, dan dialah yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di antara janji Allah Subhanahu wa taala juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga yang kekal di dalamnya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasabiqun al-awwalun wal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, yang Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, yang mereka adalah merupakan khauzul 'adzim, itu kemenangan yang agung. Nah, kemudian juga di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu min riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Faqulna, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aba an yadkhula al-jannah wa man akhfa faqad aba." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku ini adalah akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang engkau ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk surga." Naam. Ini adalah sebuah janji juga dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, bagi siapa yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Rasulnya. Dan juga di ayat yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewajibkan kita untuk senantiasa menjaga ketaatan kita pula kepada para penguasa kita yang muslim, ya, selama memerintahkan kepada hal yang ma'ruf. Nah, dan tidak boleh kita untuk mentaatinya dalam hal yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, bahwasanya beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal amri muslim as-sam'u wa tha'ah fima ahabba wa kariha illa ay yumara bi ma'siyatin. Idza umira bi ma'siyatin fala tha'ata wa la sam'a." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa, baik dari perkara yang dia cintai dan apa yang dia benci. kecuali diperintahkan dalam bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika diperintahkan bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada ketaatan di sana. Nah. Dan ini kebanyakan kaum muslimin tertipu pada masa zaman sekarang ini, ya, sehingga mereka beramai-ramai berbondong-bondong untuk menentang pemerintah yang mengkafirkan para penguasa. Dan ini bukan merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yaitu menyikapi perintah yang zalim dengan sabar. Naam. Bahkan ada yang mengutarakan peperangan dengan mengangkat senjata terhadap mereka. Ini juga merupakan manhaj Ahlussunnah dan manhaj Khawarij dan mereka. Naam. Di mana manhaj ini tidak akan berakibat dengan yang baik, bahkan akan berakibat fasad, kerusakan di muka bumi. Dan ini adalah kenyataan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, laisa fi sunnah ay fi Islam kita lusutun fa inna fasad di dunia. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak ada dalam ajaran sunnah dan ajaran Islam memerangi penguasa, karena hal itu bisa merusak dunia dan agama. Nah, dan juga berkata Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah taala, beliau berkata, "Laisa min manhajis salaf at-tashhiru bi dhunubil ula wa dzakara dzalika 'ala al-manabir fa innahu yufdi ila al-inqilabat wa 'adami sam'i wa ta'ati al-ma'ruf wa yufdi ila al-khuruj alladhi yadri wa la yanfa'." Nah, kata Syekh Abdullah bin Baz, beliau berkata, dan bukan merupakan manhaj salaf yang senantiasa menyebarkan kejelekan penguasa dan menyebutkan di atas mimbar-mimbar mereka. Karena hal itu bisa mengatakan kepada inkilabat, penggulingan penguasa, dan bisa membuatkan tidak adanya ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dan akan mengibatkan nisana kurut, yaitu menentang pemerintah yang berakibat, yaitu doror, kejelekan, tidak ada kebaikan badannya. Nah, ini adalah nasihat para ulama salaf zaman sekarang. Dan juga Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala mengatakan, "A'dhamu fitnatin al-muslimin al-muslimun al-khuruj 'ala al-ula. Innahu asaddu 'alaihim min a'da'ihim." Beliau berkata, fitnah yang paling besar yang ditimpakan kepada muslimin zaman sekarang itu al-khuruj ini, yaitu berbondong-bondong meramai-ramai mengubarkan perang terhadap pemerintah. Nah, jihad terhadap pemerintah. Nah, yang sebenarnya itu asabu alaihim adaihim. Perbuatan ini mana lebih disukai kaum muslimin, yaitu memerangi pemerintah dalam daripada mereka memerangi musuh-musuh yang nyata mereka, yaitu di kalangan munafik atau Yahudi dan yang lainnya. Mereka kaum muslimin lebih suka memerangi penguasa ramai-ramai, sehingga mereka lupa terhadap musuh-musuh yang nyata mereka, yaitu di kalangan orang munafik yang bukan yang lainnya. Nah, ini beberapa nasihat dari para ulama. Maka dengan itu wajibnya kita semua belajar, ya, belajar dan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, ya, karena kebanyakan orang-orang yang tertipu itu adalah yaitu karena bodohnya mereka, sehingga mereka mudah saja ikut-ikutan dalam hal tersebut. Nah, kemudian sepantasnya juga kita di sini menasihatkan untuk kita senantiasa bersungguh-sungguh selain menuntut ilmu, untuk bersungguh-sungguh kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, karena dengan keikhlasan kita dan bersungguh-sungguh kita, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepada kita yaitu al-hidayah kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahdina al-hadiyana subulana wa inna lana muslimin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada-Nya, fina yaitu karenaku, di dalam artian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, lana hadiyana subulana, maka akan aku berikan hidayah kepada jalan kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha ma'al muslimin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang muslim, ai mukminin, yang taat kepada-Nya. Mungkin saya dari anak, mudah-mudahan bermanfaat.